cinta sembuh jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini, namun hanya ruang sembuh yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan kerinduan yang mendalam. Terbitkan nasratku, sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat tali semua apa.